Ada yang tidak punya bayangan, semua dari kita punya bayangan, selalu mengikuti kita. Nah, begitulah orang yang terlepas dari zikir akan selalu diikuti oleh syaitan. Nah, ini kan berbahaya sekali. Wallahu yaqul, Allah berfirman, "Wa man yakhsha 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang terlepas dari berzikir kepada Allah, maka kami ikatkan untuknya seorang syaitan. Dan syaitan tersebut menjadi teman dekatnya selalu, seperti bayangan. Subhanallah. Mengerikan orang yang tidak berzikir berarti. Ya, senantiasa ditemani oleh syaitan. Wala yastati'ul 'abdu an yuhriza nafsahu minasy syaitan illa bizikrillah. Dan perlu kita ketahui, seorang hamba tidak akan bisa membentengi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Tidak ada cara lain untuk membentengi diri kita kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lepas dari zikir tadi, apa yang terjadi pada kita dengan syaitan? Syaitan akan menempel terus dengan kita sebagaimana bayangan selalu mengikuti kita. Ini kan berat berarti. Kemudian penulis mengatakan wa hadhihi faidatun jalilatun min fawaidiz dzikril 'azizah. Dan inilah termasuk faedah yang agung dari faedah-faedah berzikir yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan wa kama marra bina fa innal imam al-allamata ibn al-qayyim rahimahullah adda fi kitabihi al-qayyim al-wabil sayyid ما ينيف على السبعين فائدة من الذكر ونستكمل هنا بعض تلك الفوائد العظيمة مما أورده رحمه الله في كتابه المشار إليه آنفا. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa sudah saya sebutkan bahwa salah seorang imam ahli ilmu yang menyebutkan faedah-faedah zikir adalah Imam Ibnu Qayyim. Di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid, beliau menyebutkan di situ sekitar 70 faedah. 70 faedah dari berzikir. Nah, makanya beliau akan menyebutkan hal itu, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, faedah-faedah zikir yang lainnya. Baik. Beliau mengatakan, "Famin fawaidi dzikrillahil 'azimah annahu yajlubu liqalbiz dzakir al-farha was-surura war-rahata wa yurithul qalba as-sukuna wat-tuma'ninata." Subhanallah. Termasuk dari faedah berzikir kepada Allah yang sangat agung adalah memberikan kepada hati orang yang berzikir kesenangan, kegembiraan, ketenangan, mewariskan kepada hati orang yang berzikir ketenangan hati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini faedah zikir yang kedua, menenangkan hati. Meskipun terkadang mungkin kita mempunyai banyak problematika hidup, dan seorang manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari problematika hidup, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan dengan istri, baik itu permasalahan dengan anak, baik itu permasalahan dengan lingkungan sekitar, tidak lepas dari kehidupan. Ya, tidak lepas dari kehidupan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala problematika. Nah, dengan berzikir seorang akan tenang. Ketenangan hati ini puncak kebahagiaan. Orang mungkin punya banyak rezeki, harta melimpah ruah, tapi tidak tenang, tidak manfaat. Maka saya katakan ketenangan hati puncak kenyamanan jiwa. Ketenangan hati puncak kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba. Kadang seseorang mempunyai harta yang melimpah ruah, Tapi dia tidak tenang hatinya karena harta yang dia dapatkan dari hasil yang tidak benar. Maka ini tidak tenang hatinya. Akhirnya harta yang melimpah ruah tersebut tidak bisa dia nikmati. Maka saya sering mengatakan, makan banyak itu nikmat. Kenapa? Karena orang ketika dibatasi makannya dengan berbagai macam batasan, karena mungkin kolesterol lah, karena mungkin asam urat lah, karena mungkin darah tinggi lah, karena mungkin jantung lah, ini berarti dibatasi sudah nikmatnya. Jadi intinya adalah pada ketenangan. Ketenangan adalah puncak kenyamanan jiwa. Seorang mungkin punya banyak harta, tetapi tidak tenang. Berarti jiwanya tidak nyaman. Nah, salah satu faedah yang sangat luar biasa dari berzikir adalah menenangkan hati, menenangkan perasaan. Kemudian Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, wa ma'na qawlihi ta'ala wa tatma'innu qulubuhum ay yazulu ma fiha min qalaqin aw ittirabin yakunu fiha badala dhalika al-unsu wal farahu wal rahatu. Artinya, dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati mereka akan tenang, adalah maksud hati tenang itu apa? Beliau sekarang menjelaskan, hilang di dalam hati rasa gelisah, rasa resah, digantikan di dalam hati rasa ketenangan, rasa kegembiraan, rasa ceria. Ini yang dimaksud dengan hati yang tenang. Hilang dari hati rasa gelisah, rasa goncang, perasaan resah, gelisah, tidak nyaman, digantikan dengan rasa ceria, kegembiraan, dan ketenangan. Itu yang disebut dengan tenangnya hati. Kemudian beliau mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah tadi, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan tenang. Ai haqiqun biha wa hariyun alla tatma'inna li syai'in siwa dzikrihi tabaraka wa ta'ala. Apa maksud firman Allah yang berbunyi tadi? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maksudnya kata beliau, maksud firman Allah dari situ adalah benar-benar diharapkan tidak akan pernah tenang hati kecuali dengan berzikir kepada Allah. Maka saya sering mengatakan, seseorang yang mengatakan saya bisa tenang hati saya kalau sudah mendengar musik dangdut kah, nostalgia kah, keroncong kah, pikiran saya bisa tenang, hati saya bisa adem ayem, maka ini secara langsung atau dia tidak, atau secara dia sadari atau dia tidak sadari, dia sudah membohongi Al-Qur'an. Atau lebih tepatnya, dia sudah membohongkan Al-Qur'an. Karena maksud ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang, itu maksudnya adalah tidak ada yang menenangkan hati kecuali berzikir. Nah itu dia. Tidak ada yang menenangkan hati kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, bal inna dzikra huwa hayatul qalbi haqiqatan wa huwa qutul qulubi warruh, qutul qalbi warruh. Bahkan sesungguhnya zikir adalah hidupnya hati secara hakiki. Hati ingin hidup tidak rusak, tidak penyakitan, ya, itu dengan berzikir. Dan zikir adalah makanan pokok dari hati dan ruh. Makanan pokok. Ya. Fa idza faqada al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina quwwatihi. Fala hayata lil qalbi haqiqatan illa bi dzikri. Kalau seandainya seorang hamba kehilangan berzikir kepada Allah, maka dia seperti badan yang kehilangan kekuatannya. Kalau hamba tidak berzikir, lepas dari zikir, seperti badan yang kehilangan kekuatannya, tidak ada manfaatnya. Maka kata beliau, tidak ada kehidupan hati kecuali yang hakiki, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah beliau kemudian menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mil'ul ma'a mislul ma'a lis-samak. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'?" Perhatikan. Zikir kaitannya dengan hati seperti air kaitannya dengan ikan. Maka bagaimana keadaan ikan jika dia keluar dari air? Mati. Begitulah seorang hamba yang lepas dari zikir kepada Allah akan mati. Hatinya dulu mati, nanti baru jiwa, baru badan, raganya mati. Nah, ini faedah yang kedua. Tenangnya hati. Ya. Dan tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketiga. Beliau mengatakan, "Wa min fawaidi dzikril 'abdi lillah annahu yurithuhu dzikrallahi lah." Dan termasuk faedah seorang hamba berzikir kepada Allah adalah hal itu mewariskan Allah selalu mengingat dia. Jadi mungkin bisa Bapak tulis, sebanyak zikir seorang hamba kepada Allah, sebanyak itu pula Allah mengingat hamba tersebut. Subhanallah. Sebanyak zikir seorang hamba kepada Allah, sebanyak itu pula Allah mengingat hamba tersebut. Ingin dikenal oleh Allah, yang dekat dengan Allah. Bagaimana Allah mau mengenal kita kalau seandainya kita tidak pernah mendekat, memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Dalil yang menunjukkan akan faedah ketiga ini adalah surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebutlah aku, berzikirlah dengan menyebut namaku, aku akan sebutkan. Sebanyak zikir hamba terhadap Allah, sebanyak itu pula Allah mengingat hamba tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau ada orang bertanya, apa faedah diingat oleh Allah? Apa faedahnya diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya mudah. Faedah diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia akan ditunjukkan oleh Allah ke dalam kebaikan, selalu dalam petunjuk, karena selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu, wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Ini yang saya sering berlezat-lezat dengannya demi Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa," kata Allah, "yang menyebutku di dalam dirinya, aku akan sebut dia di dalam diriku. Dan barang siapa yang menyebutku di tengah orang banyak," ini yang saya sering berlezat-lezat, kalau lagi menyebutkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. "Barang siapa yang menyebut Allah di tengah orang banyak, aku akan sebutkan dia di tengah makhluk-makhluk yang lebih suci dari mereka, yaitu para malaikat." Sebanyak kita menyebut Allah di tengah orang banyak, sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut kita di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Jadi Sebanyak kita berzikir kepada Allah, sebanyak itu pula Allah akan mengingat kita. Kemudian termasuk faedah yang keberapa ini? Yang keempat dari faedah berzikir. Min fawaidihi annahu yahuqqul khataaya wa yudhhibuha. Termasuk faedah-faedah berzikir adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya serta menyelamatkan dari siksa Allah. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menyelamatkan serta menyelamatkan dari siksa Allah. Orang berzikir, dosa-dosa yang dia pernah kerjakan terhapus dengan zikirnya. Orang berzikir, siksa-siksa Allah akan terlepas, dia selamat dari siksa-siksa tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Artinya, tidak ada seorang anak manusia yang mengerjakan sebuah amalan yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah daripada berzikir kepada Allah. Bahkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penekanan terhadap keutamaan hal ini. Karena beliau mulai dengan kata-kata tidak ada, artinya peniadaan. Kemudian beliau akhiri dengan pengecualian, yang menunjukkan kepada pembatasan bahwa tidak ada amalan yang paling menyelamatkan hamba dari siksa Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Pak, seorang manusia tidak lepas dari dosa. Jadi amalan ini sangat kita butuhkan. Saya sering mengatakan, orang cerdas adalah orang yang tidak meremehkan apabila ada amalan untuk menghapuskan dosa. Dia sangat perhatikan amalan tersebut. Orang cerdas adalah orang yang tidak pernah meremehkan amalan yang menghapuskan dosa. Karena dia tidak lepas dari dosa. Dia sangat butuh untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk faedah zikir yang lain, beliau menyebutkan annahu yatarattabu alaihi min al-athaa'i والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال مع أنه أيسر العبادات فإن حركة اللسان أخف من حركة الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. سبحان الله. Termasuk faedah zikir yang kelima, yaitu zikir amalan mudah tapi mendatangkan pahala besar. Beliau mengatakan dengan zikir orang akan mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak dapatkan dari amalan-amalan lainnya. Padahal zikir sendiri adalah amalan yang paling mudah. Karena gerakan lisan itu lebih ringan dibandingkan gerakan anggota tubuh dan lebih mudah. Coba dari tadi ya, saya cuma menggerakkan lisan saja. Kalau saya gunakan itu sama gerakan lisan dengan gerakan anggota tubuh yang lain, akan capek, Pak. Berapa kali saya menggerakkan lisan? Nah, seberapa itu kita jalankan jalan kaki? Capek gak? Capek gak? Nah ini, Bapak Ibu Saudara Saudari. Ya. Padahal, saking mudahnya dia, dia mudah. Lisan, menggerakkan lisan itu mudah. Tetapi, dengan kemudahan dia banyak faedahnya. Coba perhatikan. Faedah berzikir. Cuma menggerakkan lisan, dan saking mudahnya, anggota-anggota tubuh yang lain kalah. Coba dari jam tadi, Ya, sudah setengah jam saya berbicara. Berapa kali gerak? Itu kalau saya lakukan pada kaki, ya, maka uyuh juga. Capek. Tetapi ketika lisan bergerak, tidak capek dia. Nah ini, padahal mudah, tapi mendatangkan pahala besar. Apa pahala besarnya? Contoh, beliau menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fafis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam kitab sahihain. Sahihain maksudnya di mana? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan perlu Bapak ketahui bahwa setelah Al-Qur'an, kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, itu dengan kesepakatan para ulama hadis. Setelah Al-Qur'an, kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Coba kemudian perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu 'idlu 'ashri riqab." Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia memiliki benteng dari syaitan agar tidak diganggu oleh syaitan pada hari itu sampai pagi. Wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, tidak ada orang yang lebih utama dari dia kecuali orang yang lebih mengamalkan lebih banyak daripada dia. Coba Pak, pertama cuma mengucapnya. Coba Bapak hitung sekarang berapa menit sih? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Berapa menit? Mudah, tidak capek, tapi pahalanya luar biasa. Memerdekakan 10 budak. Yang kalau orang memerdekakan sebudak saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah diampuni dosa-dosanya. Ini 10 budak dia merdekakan. Ya. Kemudian dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan pada hari itu dia dibentengi dari gangguan syaitan. Subhanallah. Contoh yang lain lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin 100 marrah, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdi. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ada yang bisa menghitung buih di lautan berapa banyak? Tidak ada bisa. Artinya sebanyak begitu dosanya ketika dia berzikir dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, diampuni dosa-dosanya. Mudah, amalan mudah. Apalagi subhanallah wa bihamdi. Coba hitung berapa menit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu 10 kali. Kan dia minta 100. 10 mungkin berapa? Kelamaan. Jauh. Oh, naik motor. Naik motor 3 menit dari rumah dia. Ya. Itu masih kelamaan. 2 menit selesai. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah. 20. Yang mana 10-nya itu paling beberapa menit. Subhanallah. Ya. Tidak capek, tetapi menghasilkan pahala yang begitu besar. Kemudian contoh yang lain lagi. Ini contoh-contoh ini adalah dari faedah yang kelima tadi. Faedah yang kelima apa bunyinya? Zikir kepada Allah amalan mudah, berpahala besar. Ini contoh-contohnya seperti ini. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Artinya, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, lebih aku sukai dibandingkan terbitnya matahari. Apa maksudnya, Pak? Perhatikan hadisnya dan perhatikan bagaimana bermanfaatnya matahari untuk kita. Matahari sangat luar biasa untuk kita, betul tidak? Tidak ada matahari, hancur dunia. Ya, kita bisa menurut penelitian secara sains, geologi ataupun antariksa, bahwasanya bumi tidak akan bisa dihuni tanpa ada matahari. Betul kan? Tetapi di sana ada yang lebih luar biasa daripada matahari. Apa ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang sebagian kadang-kadang terlalu berlebihan dilagu-lagukan, diucapkan secara bersamaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nyaman kan? Udah nyaman. Ya, membuat orang mengantuk. Tapi enggak ada contohnya. Ya. Kalau bersama-sama coba satu masjid Imam Syafi'i bersama-sama sekitar 500 orang. Akan gemuruh dan akan menciutkan hati. Wajar menangis. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Kemudian beliau mengatakan wa min fawaidiz dzikri, ini yang keenam, annahu ghirasul jannah. Dia adalah bibit pohon di surga. Subhanallah. Bibit pohon di surga. Fal jannatu kama jaa fil hadits qai'an wa hiya tibatut turbah, azbatul ma' wa ghirasuha dzikrullah. Maka surga sebagaimana disebutkan oleh hadis adalah qi'an. Qi'an itu tanah yang subur. Qi'an, tanah yang subur. Bagus anak dikasih nama qi'an. Qi'an. Belum ada. Kan sukanya nama-nama yang belum ada. Qi'an. Dia adalah tanah yang baik, kemudian airnya jernih, maka untuk menanam pohonnya atau bibit-bibit pohonnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqat rawat Tirmidzi min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam." Aku pernah bertemu pada malam aku diisra'kan. Isra' di sini maksudnya apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Aku pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam aku diisra'kan. Faqala ya Muhammad aqri' ala ummatika aqri' ummataka minni salama. Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dariku. Jawab dong. Alaika wa alaihissalam atau wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Ibrahim ya menyampaikan salam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa akhbirhum anna al-jannata tibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, beritahukan kepada murid-muridmu, kepada umatmu, bahwa surga itu adalah tanah yang baik, air yang jernih, dan dia adalah tanah yang subur dan bibit-bibit untuk menyuburkan tanahnya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian hadis yang lain juga yang menunjukkan tentang bagaimana luar biasanya amalan berzikir mudah tetapi mendatangkan pahala yang besar. Wa rawa al-Imam Ahmad min hadis Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa lafdhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam diisrakan beliau melewati Nabi Ibrahim. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim bertanya, "Man ma'aka ya Jibril?" Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Nabi Muhammad Jibril menjawab, "Hadza Muhammad." Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi salam berkata kepada Jibril, "Falyuksiru mur ummataka falyuksiru min ghirasil jannah, fa inna turbataha tibatun wa ardhaha wasi'atun." Artinya kata Nabi Ibrahim di dalam Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkan umatmu untuk memperbanyak bibit-bibit pohon surga." Ya. Karena sesungguhnya ini perintah masa malam. Jadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah perintah. Ya. Fa inna turbataha thibah. Sesungguhnya tanahnya itu baik. Wa ardhaha wasi'ah. Dan tanahnya tersebut luasnya sangat luas. Lalu Nabi Muhammad para sahabat bertanya, "Wa ma ghirasul jannah wa ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa bibit-bibit pohon untuk di surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Fa hadza syahidun lil hadits alladhi qabla. Maka hadis ini tambahan untuk hadis sebelumnya. Jadi ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Baik, para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa hadis. Kemudian warawat Tirmidzi min hadis Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu, "Man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu naqlatun fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka ditanamkan baginya bibit pohon ya kurma di dalam surga. Nah, ingin dapat pohon kurma surga, ucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi. Ini amalan mendapatkan pohon di surga. Yaitu pohon kurma lah. Ustaz, saya enggak suka kurma, kolesterol lagi saya. Gimana? Maka jawabannya, kurma yang ada di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesuatu yang sama antara surga dan dunia hanyalah nama. Selainnya hakikatnya beda. Yang sama antara surga dengan dunia adalah hanya pada nama. Yang lainnya hakikatnya beda. Kemudian selanjutnya, wa rawal Imam Ahmad min hadits Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man qala subhanallahil azim nabata lahu ghursun fil jannah atau nubita lahu ghursun fil jannah." Artinya dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim." Kalau tadi subhanallah wa bihamdi, sekarang subhanallah al azim. Ya, maka ditumbuhkan baginya cikal bakal pohon di surga. Subhanallahil azim. Tentunya lihat, nah ini penting Pak ya. Ketika tadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini subhanallah bihamdi, maka ditanamkan baginya sebuah pohon di surga, pohon kurma. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, maka ditanamkan baginya sebuah pohon di surga. Lihat, hadis ini umum. umum, tidak dibatasi dengan pembatasan, tidak dibatasi dengan tempat, harus dalam kamar, ya, tidak dibatasi dengan jumlah, jumlahnya sekian ribu, tidak dibatasi dengan sebab, sebabnya adalah karena ingin berzikir, tidak dibatasi dengan apalagi waktu sudah, ya, tempat, waktu, sebab, jumlah bilangan, ya, jumlah bilangan apalagi keadaan, sifat, keadaan. Artinya keadaannya bagaimana? Kok adanya harus di atas di atas apa namanya kain putih, kemudian ditemani dengan lilin, kemudian dia melepas baju, dia mengucap, tidak ada pembatasan-pembatasan, maka biarkan dia umum. Kapan Ustaz bacanya itu? Oh silakan kapan saja, yang penting dibaca. Jumlah bilangannya berapa? Tidak ada batasan. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, cukup kiranya jam 11 sudah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang bertanya. Ulun ini berdiri karena mengantuk. Nah, dari kesemua zikir yang Ustaz terangkan itu memang semuanya tidak ada batasan atau bagaimana Ustaz? Iya. Dari ada beberapa batasan. Tadi ada beberapa batasan yang kita sebutkan tadi. Apa batasannya? Jumlah bilangan ada yang 100. Ada yang 100. Nah, itu kalau ada yang batasannya biarkan dia pada batasannya. Tapi jangan dibatasi dengan yang lain-lainnya. Ya. Jumlah bilangan saja batasannya. Oh, berarti di mana usah tempatnya, di mana saja. Sifatnya berzikirnya bagaimana sifatnya? Apakah duduk, berdiri? Enggak ada batasan. Apakah lagi nyetir? Enggak ada batasan. Ya. Apakah berbaring? Tidak ada batasan. Ya. Tapi ketakutan labar. Contoh Ustaz yang seperti la ilaha illallah wa la syarika lahu wa qul hamdu wa la kulli syai'in qadir itu juga tidak ada batasan. Batasannya cuma pada apa? Jumlah bilangan. Bilangan. Jadi mungkin Bapak bisa catat batasan-batasan yang ada pada ibadah. Mungkin catat ya. Batasan-batasan yang ada pada ibadah. Yang pertama yaitu batasan waktu. Yang kedua, batasan tempat. Yang ketiga, batasan keadaan atau tata cara. Yang keempat, batasan jumlah bilangan. Yang kelima, batasan sebab. Tempat sudah? Saya ulangi ya. Coba Bapak ulangi apa? Waktu, tempat, keadaan, jumlah bilangan, sebab. Yang keenam, jenis. Batasan jenis. Baik. Jadi itu pembatasan, Pak. Kalau tadi dibatasi dengan jumlah bilangan, oh berarti itu saja batasannya. Sedangkan waktu, tempat, jenis, itu terserah saja. Tidak ada batasan. Yang dia dibatasi, kita batasi sesuai dengan pembatasan syariat. Yang tidak dibatasi, maka tidak kita batasi sesuai dengan kemutlakan yang diberikan oleh syariat. Nah, sedangkan yang lain. Pakai mic, Pak. Pakai mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembatasan jumlah bilangan, Ustaz. Seandainya orang mengerjakan lebih dari bilangan yang telah ditentukan, apakah merupakan sebuah dosa? Iya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau dia dibatasi dengan jumlah bilangan seperti zikir setelah sholat, berapa? 33. Maka jangan dilebihkan. Itu lebih sunnah. Adapun zikir yang mutlak banget, maka jangan dibatasi. Contoh seperti yang saya sering sebutkan, bahwa atau saya ingin menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya misalkan kita batasi dengan yang pertama dulu, sebab. Kenapa orang pembatasan sebab ya? Kenapa orang mengerjakan misalkan menghidupkan malam 27 Rajab? Apa sebabnya? Yang dulu sering mengadakan peringatan-peringatan 27 Rajab. Hah? Hari apa itu? Islamnya kan 27 Rajab. Nah, sebabnya ini tidak ada. Pembatasan sebab ini tidak ada. Maka tidak boleh kita batasi dengan itu. Ya, sebabnya karena Isra Mi'raj. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya karena sebab Isra Mi'raj. Nah, maksud saya itu batasan, maksudnya pembatasan. Yang kedua misalkan jenis dari amalan tersebut. Contoh berkurban dibatasi dengan 3 hewan. Unta, sapi, kambing. Kambing ada 2 macam, kambing Jawa dengan domba. Al-ma'iz dan dha'ab. Ya. Baik. Kalau sudah kita pahami, maka orang kalau ingin berkurban dengan selain hewan ini tidak sah kurban. Nah, kalaupun kerbau gimana? Maka kerbau ya lebih baik dicari sapi. Lebih baik dicari apa? Sapi. Karena kalau seandainya kerbau diperbolehkan, saya akan disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Baik, kemudian nah ini pembatasan jenis. Ada lagi pembatasan jumlah bilangan. Seperti yang pada dan kebanyakan zikir pada jumlah bilangan. Jumlah bilangan misalkan 100, ya sudah 100 saja. Jangan ditambah. Kecuali ada hadisnya yang tadi, tidak ada seorang pun yang mengerjakan lebih baik darinya kecuali apa? Kecuali yang lebih banyak. Lebih banyak berarti boleh lebih dari 100. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang keempat pembatasan waktu. Pembatasan waktu. Kalau ada orang berkurban sebelum hari Idul Adha, diterima enggak? Atau orang berkurban setelah hari Tasyrik yang terakhir, diterima enggak? Tidak. Begitu juga orang yang berzikir dengan pembatasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu dengan waktu, maka tidak boleh dia mengkhususkan ibadah tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kesepakatan waktu dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yaitu pembatasan pada tempat. Nah, ini pembatasan pada tempat ya, wallahu a'lam. Nah. Oke, Mik. Biasanya kita zikir setelah sholat 33 terkadang kan tak lupa itu karena berapa dia, jadi kadang-kadang kelebihan habis tentang lebih seperti apa? Nah, kalau disengaja itu yang keliru. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja, dan disitulah pentingnya ya, berzikir itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi dengan hadir hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu du'aan min qalbin ghafirillah. Sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, kemudian ghafil, yang terlena, dan lain, yaitu yang bermain-main. Ini tidak akan diterima. Makanya ketika kita berzikir, kalau seandainya kita sudah benar-benar hitung ternyata kurang satu atau lebih satu, maka itu insya Allah dimaafkan, asalkan kita sudah berusaha. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada keisiannya pada saat berzikir mempergunakan lekukan-lekukan tangan yang sebelah kanan kah? Atau yang kiri kah? Atau pakai ojorok bajak itu pakai tasbih kah? Bagaimana Ustaz? Iya. Di sini khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang ketika berzikir yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berzikir dengan ummulati, dengan ruas-ruas jari, ruas-ruas jari. Itu beliau berzikir dengannya. Dan berzikir dengan ruas-ruas jari berarti ya digunakan ruas-ruas jari yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap tangan manusia. Dan termasuk ada berzikir adalah hanya dengan tangan kanan saja. Kenapa? Karena tangan kiri adalah untuk sesuatu yang tidak kita hormati padanya, seperti beristinja dan semisal. Maka dengan tangan kanan saja. Adapun dengan tasbih, hukum tasbih sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak membolehkan. Karena sebagian sahabat ada yang memakai itu, mereka katakan. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tetap dan sebaik-baik petunjuk oleh petunjuk Rasulullah SAW. Maka bagaimana Rasulullah SAW berzikir, sepertilah kita ikuti. Dan beliau berzikir ternyata dengan menggunakan tangan kanan saja, tanpa tangan kiri. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustaz, ada lagi barangkali saya masih di dalam hamam, kadang-kadang kita kan sakit perut lalu buang air. Apakah ada syariatnya untuk berzikir di dalam kamar mandi? Kamar mandi. Pada saat kita di apa mau buang air itu, baik itu istinya apa buang air besar. Saya belum tahu kalau ada kita buang angin ada zikirnya. Ya. Ada zikirnya buang angin? Lalai dengan hal yang kita tidak ingin, seperti yang Gafil tadi Ustaz katakan. Jadi kita mau, tapi ini paru-paru lagi sakit. Pada saat kita apa duduk atau menjongkok gitu. Yang jelas dilarang seseorang ketika buang hajat dia berzikir kepada Allah SWT. Itu waktu-waktu terlarang untuk berzikir kepada Allah. Makanya setelah kita buang hajat, kita keluar dari kamar mandi, kita ucapkan apa? Ghufran. Ada beberapa tafsiran. Kenapa orang setelah buang hajat dia mengucapkan ghufran, yang artinya ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu ketika dia dalam buang hajat tersebut dia lepas dari zikir, makanya dia mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kenapa orang setelah buang hajat dia mengucapkan ghufran? Ya, karena dia tidak benar-benar mensyukuri atas nikmat Allah. Di antaranya yaitu rezeki yang dia makan, makanan, minuman yang dia asumsi, yang dia konsumsi. Ini dia tidak benar-benar mensyukurinya. Maka ketika keluar hajat tersebut, baru kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang terakhir, silakan. Terkait dengan yang ditanya Pak Saiful tadi, sering anak itu apa itu apabila buang air atau di kamar itu, di kamar kecil itu tidak terlontar pikir secara lisan, tapi dalam hati itu terbaca pikir itu bagaimana? Ya, kalau tidak dalam hati tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah mengucapkan dengan lisan. Ada hadis yang berbunyi bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaafkan selama tidak berbicara. Ya. Saya carikan hadisnya. Inna Allah tazawaja li ummati an ummati Al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alih. Bukan itu hadisnya. Ada hadis yang berbunyi tentang bahwasanya seseorang akan dimaafkan selama dia tidak berbicara atau tidak melakukan perbuatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bayangkan, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam bihi aw ta'mal. Sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbetik di dalam hatinya selama dia tidak membicarakannya atau mengerjakan perbuatannya apa yang merupakan betikan dari hatinya. Ya tidak berdosa kalau sananya masih ada dalam hati. Ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Nah, silakan. Kadang-kadang kan saya tuh kalau naik motor pas doa petang itu kan yang membaca 100 kali itu kalau tangan kanan yang mau yang kita mainkan itu di pedal sepeda motor gas. Tapi menggunakan yang kiri, apakah itu memang dilarang? Walaupun tadi antum mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adab itu hanya adab, Pak. Jadi tidak mengapa orang dengan tangan kiri. Hanya adabnya saja dia dengan tangan kanan, apalagi pada saat itu kita memerlukan untuk menggunakan tangan kanan kita selain untuk berzikir. Maka kita gunakan tangan kiri kita. Allah cukup kiranya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.